قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة pada firman Allah Ta'ala was-saqfil marfu' dan demi saqf. As-saqf bermakna atap. Demi atap yang ditinggikan. Ai as-sama'u allati ja'alahu Allah saqfan lil makhluqat. Allah bersumpah dengan langit yang mana langit tersebut dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai atap untuk seluruh makhluk-makhluknya. Wa bina'an lil ard, dan sebagai bangunan yang menyempurnakan bagian bumi. Yang mana dengan adanya langit, udara bisa berputar dengan baik. Kemudian hawa ijunnas, kebutuhan-kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan mereka mendapatkan sinar matahari, terangnya bulan, arah dari sebuah jalan dengan adanya bintang-bintang dan seterusnya. Tastamiddu minha anwaruha, yang mana cahaya-cahaya yang diperoleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan dunia diambil dari langit. Yaitu dengan keberadaan matahari, yang mana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan mereka tidak lepas dari yang namanya matahari. Demi kesehatan mereka, kemudian keperluan sehari-hari untuk mengolah makanan ataukah pakaian-pakaian mereka ketika mencuci dan yang semisalnya. Demikian pula terangnya bulan, sehingga alam ini akan menjadi indah dengan adanya bulan. Demikian pula dengan adanya bintang-bintang yang bertebaran di langit. وَيُقْتَدَى بِعَلَامَاتِهَا وَمَنَارِهَا, dan dijadikan sebagai penuntun dengan adanya tanda-tanda yang berada di langit, dengan keberadaan bintang-bintang. وَمَنَارِهَا, demikian pula adanya tanda penunjuk jalan, yang semua itu adalah perkara yang Allah ciptakan dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Ya, segala perkara yang tercipta saat ini itu dengan tujuan yang benar, dengan hikmah yang pasti. Ya, dari sisi bagaimana Allah menciptakan manusia dengan postur yang demikian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, mendesain, menciptakan unta, bagaimana kemampuan-kemampuannya, ya, sehingga dia mampu berjalan di padang sahara yang tandus dengan perjalanan yang begitu panjang. Semua yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang ada di alam ini, semuanya dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan hikmah yang benar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. Demikian pula Allah Azza wa Jal menurunkan dari langit itu adanya hujan. Hujan adalah rezeki yang begitu besar. Rezeki yang begitu besar. Karena dengan adanya hujan ini, bagian bumi akan menghijau. Dan dengan hijaunya permukaan bumi ini, makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segalanya yang dimakan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikonsumsi oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan segar. Demikian pula dengan adanya matar, pemandangan-pemandangan yang begitu indah. Setiap kita berjalan ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, ke arah utara, penuh dengan keindahan. Dari mana itu? Nah, tidak lain dan tidak bukan. Itu karena matar, hujan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke permukaan bumi. Demikian pula, Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Yang dengan itu, mereka mendapatkan kenikmatan. Demikian pula, wa anwa' rizq, berbagai macam rizki. Nah, mereka bisa bercocok tanam. Nah, kemudian bisa menjual dari hasil ya pertaniannya, perkebunannya. Dari mana itu? Semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kepada kita semua. Nah, maka dengan ini sebagai pengingat bahwa kita semua ini adalah makhluk yang lemah. Kita semua ini adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Semua itu yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanan-makanan, minuman, kemudian segala bahan makanan yang kita dapatkan, yang kita perjualbelikan, semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyiapkan itu semua. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pada kalimat wasaqfil marfu, Allah bersumpah dengan langit yang menunjukkan apa? Ketika dijadikan sebagai al-muqsam bihi, yang disumpah dengannya, menunjukkan makhluk itu adalah makhluk yang memiliki keutamaan, makhluk yang memiliki keagungan. As-saqf, langit. Ya. Kalau kita hendak meneliti dengan alat apapun, secanggih apapun, sampai kita berulang-ulang ya, mencari kelemahan dari langit ini, nah, pandangan-pandangan kita akan lelah. Ya, mata kita akan lelah. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada langit. Nah, bangunan yang begitu besar, bangunan-bangunan yang begitu berat, Allah subhanahu wa ta'ala menaungi kita semua dengan langit yang tidak ada tiangnya sama sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau rumah tidak ada sesuatu yang menyokong bangunan, tidak ada temboknya, tidak ada tiangnya, tidak ada rukun-rukunnya. Apa yang terjadi? Nah, ciptaan manusia bagaimana? Tentu atap yang mungkin sangat jauh sekali dibandingkan langit. Atap itu akan ya, menibani, ini akan menimpa orang yang ada di bawahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, mendesain langit begitu sempurna dengan berbagai keindahannya, rahmat yang ada padanya, rizki yang melimpah yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya. Kemudian ayat berikutnya, Allah azza wa jal berfirman, Wal bahril masjur. Pada ayat ini, al-mufassir rahimahullahu ta'ala menafsirkan dengan al-masjur, dengan al-mamlu. Dan demi lautan yang al-masjur. Ma mana al-masjur? Qala rahimahullah, ay al-mamlu ma'an. Lautan yang dipenuhi dengan air. Nah, kita ketahui bagaimana lautan yang begitu dalam. Ya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan dari lautan itu ada yang diistilahkan dengan apa? Sudah lautan itu dalam, ada dari bagian-bagian lautan itu yang dinamakan dengan palung. Ya, palung itu lebih dalam daripada dasar dari lautan itu. Ya, sekian kilometer begitu dalamnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi volume dari lautan itu dengan air yang begitu banyak melimpah. Ya, entah berapa liter yang tertampung dalam lautan dan samudra yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini. Qad sajjarahullahu Allah subhanahu wa ta'ala telah memenuhinya, telah menjaganya, telah menjadikan lautan ini menjadi indah. Wa mana'ahu min an yafidha 'ala wajhil ard, dan Allah menahan ya lautan ini untuk yafid. Yafid artinya agar jangan sampai lautan ini tumpah. Ya, kemudian apa? Menenggelamkan penduduk bumi 'ala wajhil ard. Karena dengan ya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mampu untuk menenggelamkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan air yang ada di lautan. Oleh karena itu, pada pembahasan ya ketika ya para mufassirin dan juga yang dibahas oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, nah, terkait dengan peristiwa banjirnya ya pada masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau membuat perahu yang begitu besar bersama kaum yang beriman. Nah, yakni apakah lautan tersebut nah pernah menenggelamkan seluruh permukaan bumi? Ya, karena Allah Maha mampu. Ataukah bagaimana? Nah, dan jawabannya telah lewat bahwa nah, pada peristiwa tersebut tidak mesti yakni seluruh bagian bumi ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun seluruh dari umat Nabi Nuh AS yang membangkang, yang kufur, semuanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada, dimanapun posisi mereka berada. Allah menjaga lautan tersebut, sehingga jangan sampai ada yang mengira bahwa lautan ini tenang, landai ya, tidak tumpah ya. Taim, karena proses alami, jangan sampai demikian. Kita harus yakin bahwa lautan yang begitu dalam, lautan yang begitu luas, tidak tumpah. Siapa yang merawat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Allah Azza wa Jal, pemilik alam semesta ini. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ma'a anna muqtada tabi'ah, bersamaan bahwa sungguh tuntutan dari tabiat ya, sebuah keadaan yang menuntut ayyaghmura wajhal ard, bahwa lautan itu seharusnya ya secara tabiat alam gitu ya, artinya secara ya keadaan, kita katakan secara keadaan baik, lautan itu akan menenggelamkan permukaan bumi. Baik. Lautan itu akan menenggelamkan permukaan bumi. Dan juga mungkin kita kaitkan dengan pembahasan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula kalau kita perhatikan dengan seksama, nah lautan kalau kita berada di tepian sebuah laut atau ke pantai, kemudian kita menyaksikan ke depan, ya ke arah depan lautan itu. Nah, dan kita perhatikan dengan seksama dari sudut tengah, kemudian kita menoleh ke arah kanan, ya kita sisir dari pandangan sebelah kanan terus ke tengah, ke pinggir. Maka lautan itu bentuknya melengkung. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, melengkung. Artinya, bimuktaba at-tabi'ah, lautan itu seharusnya apa? Tumpah, luber. Ya, airnya itu akan apa? Keluar dari batas ya, lautan tersebut, akan menenggelamkan penduduk bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala menahannya. Demikian pula berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang bentuk bumi ini. Ya. Bentuk bumi ini bentuknya apa? Datar ataukah bulat? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang ringkasannya, bahwa beliau menjawab tentang pertanyaan tersebut, ya bahwa yang benar, bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat. Bumi itu bentuknya bulat. Bi'annal arda kurawiyatun, bumi itu bulat. Dan beliau menyampaikan bidalalatil Quran wal waqi wa kalami ahli ilmi, berdasarkan dalil dari Al-Quran, al-waqi, ya kenyataan, sebagai tambahan tadi gambarnya sebagaimana kita dengarkan dan juga pemaparan beliau, dan juga kalam ahli ilm, ya berdasarkan pembahasan para ulama bahwa bumi itu bulat. Ya, sekarang kita ambil satu dalil. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan, ya, dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar insyaallah ini. Nah, Allah berfirman, "Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail." Kalau kita memperhatikan bagaimana pergerakan malam dan pergerakan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala memutar malam atas siang, dan Allah memutar siang atas malam. Beliau meninjau dari sisi bahasa, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan bahasa Arab, ya, dan kata at-takwir, kata beliau, ja'alu syai' kalkur, ja'alu syai' kalkur. At-takwir yukawwirul layla 'alan nahar, artinya menjadikan sesuatu seperti al-kur. Al-kur artinya sesuatu yang melingkar, yang membulat. Ya, contoh kata beliau, mithlu kuril imamah, seperti lingkaran imamah yang mengikat kepala seseorang ketika menggunakannya. Kur, melingkar. Nah, dan diketahui bahwa malam serta siang itu yata'aqabani 'alal ard, silih berganti. Ya, berputar. Wa hadha yaqtadi an takuna al-ardu kurawiyyatun, dan dari sisi ini, dari sisi bahasa dan tinjauan makna dari yukawwirul laila 'alan nahar, yukawwirul laila 'alan nahar, mengharuskan bahwa bentuk bumi itu bulat. Ayam, mengharuskan bentuk bumi itu bulat. Kemudian beliau menambahkan keterangan yang cukup panjang. Al-muhim, kita kembali kepada kalimat yang disampaikan oleh al-mufassir rahimahullah ta'ala, ma'a anna muqtal tabi'ah ayyagmura ala wajhil ardi. Ya, ini sebagaimana misalkan kita memiliki wadah yang mungkin bentuknya itu agak miring gitu ya, maka secara otomatis melengkung seperti itu ya, entah bentuknya apalah. Nah, jadi tidak rata demikian tapi melengkung, ya. Maka air yang secara otomatis dia hanya akan memenuhi bagian datarnya saja. Bagian atasnya yang melengkung tidak akan tidak akan terisi, ya kan? Secara tabiat, ya, secara keadaan di situ air akan meluber ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Ya. Karena secara tabiat, air itu akan tenang pada posisi yang datar. Ya. Insyaallah antum tergambar ya. Baik. Lakin hikmatuhu iktadat an yamna'ahu anil jarayan wal faydan. Namun dari keharusan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah mencegah untuk lautan itu anil jarayan, untuk mengalir. Ya. Tidak terbendung. Ya, bahkan lautan dan pantai-pantai begitu indah dijadikan sebagai kenikmatan tersendiri untuk dilihat. Ya, wal faydan, tumpah, meluap, banjir. Liya'isha man 'ala wajhil ard, agar hamba-hamba Allah yang hidup di permukaan bumi ini mereka merasa tenang dengan kehidupannya. Luar biasa. Lautan dekat dengan tempat kita. Kita merasa tenang, ya, dengan kehidupan yang kita jalani ini. Tidak khawatir dengan tumpahnya lautan, tidak setiap hari mikir gimana ini lautan. Bahkan orang-orang yang di tepian mereka merasa nyaman, bisa menikmati keindahan alam pantai, laut. Tidak khawatir setiap hari memikirkan ini gimana kalau tumpah, bagaimana kalau tumpah. Itu bukan karena alam yang mengatur, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Baik, min anwa'il hayawan, dari berbagai macam makhluk yang hidup, waqila. Dan ada yang mengatakan innal murada bil masjur, yang dimaksud dengan al masjur ya al muqad di sini. Perbedaan tafsirnya, ada yang mengatakan terkait dengan kejadian hari kiamat. Ya, kita ulang. Al masjur yang disebutkan oleh al mufassir apa tadi maknanya? Al mamlu. Al mamlu, lautan yang penuh. Tafsir yang lain bahwa al masjur maknanya apa? Lautan yang dinyalakan pada hari kiamat, yang tadinya berbahan air, kemudian pada hari kiamat menjadi api yang menyala-nyala. Padahal kita ketahui, bagian dari lautan dengan daratan lebih banyak mana, lebih luas mana? Lebih luas lautan. Begitu panas. Luar biasa. Alladhi yuqadu nara, naran yawmal qiyamah, yang dipenuhi, yang dinyalakan dengan api pada hari kiamat. Fayasiru naran talallah, sehingga api itu menyala-nyala. Mumtali'an ala azamatihi wasi'atihi min asnafil adab, penuh dengan keagungannya dan keluasannya dari berbagai macam azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-bahr al-masjur, lautan yang menunjukkan bahwa lautan itu adalah makhluk yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.